Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan arkan al-iman, rukun-rukun iman. Dan kita masih dalam rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah, mengimani malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan beberapa tugas para malaikat. Ada yang di antara mereka ditugasi untuk menyampaikan wahyu, yaitu seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ada yang di antara mereka diberikan tugas untuk mengurusi masalah hujan dan juga tumbuh-tumbuhan. Demikian pula ada malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Ada juga malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugasi untuk mencabut nyawa atau ruh. Demikian juga ada malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk mengurusi rahim atau mengurusi janin yang ada di dalam rahim. Demikian pula ada malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga amalan-amalan anak Adam, menulisnya, mencatatnya, baik amalan yang bagus atau amalan yang jelek. Demikian pula ada malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menjaga keselamatan anak Adam dari perkara-perkara yang dibenci, menjaga anak Adam dari penyakit, menjaga anak Adam dari musuh-musuh, menjaga anak Adam dari binatang-binatang buas dan yang lainnya. Yang itu semua wajib bagi kita untuk mengimaninya, karena disebutkan di dalam ayat dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam dalil wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Mikail, ada malakul maut dan yang lainnya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh, masih dalam penjelasan tentang al-imanu bil malaikah, mengimani malaikat-malaikat Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa minhum malaikatun muwakkaluna bitanfidhil awamir fi aqtaris samawati wal ardh. Dan di antara mereka, di antara para malaikat, ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk melaksanakan urusan-urusan dari perintah-perintah Allah, melaksanakan urusan-urusan fi aqtaris samawati wal ardh, di seluruh penjuru langit dan bumi. La ya'lamuhum illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengetahui tentang mereka, malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mengurusi urusan, melaksanakan urusan-urusan di seluruh penjuru langit dan bumi, tidak mengetahui mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum, kemudian di antara mereka juga, malaikatun yatlubuna majalis adzikr wa yahdurunaha, ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Mereka mencari-cari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Allah, dibahas di dalamnya agama. Wa yahdurunaha, dan mereka para malaikat menghadirinya, mencari-cari majelis ilmu, majelis zikir, kemudian menghadiri majelis tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka membaca kitab Allah dan mereka saling belajar dan mengajarkan kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Waghasyiyat humur rahmah, dan mereka terliputi dengan rahmat dari Allah. Wahafat humul malaika, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Hadis sahih menunjukkan bahwasannya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah, belajar dan mengajarkan kitab Allah Al-Quranul Karim, maka akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenteraman. Tenteram orang yang belajar, di dalam masjid, menghadiri majelis az-zikr, majelis ilmu. Sakinah hatinya, tenteram, tenang jiwanya. Hidup hatinya. Kemudian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka, diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para malaikat mengelilingi mereka, rela sayap-sayap mereka diinjak-injak dan diduduki oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Asyahid yang menjadi inti dari hadis ini adalah wahaffathumul malaikah, maka mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Di sana ada malaikat-malaikat khusus yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang apabila mereka dapat majelis zikir, majelis ilmu, maka mereka turun dan menghadiri, mengelilingi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu. Taib. Apakah majelis kita ini dikelilingi oleh para malaikat? Hah? Narju minhu dzalik. Taib. Karena ini perkara gaib, kita enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara umum bahwasanya majelis zikir, majelis ilmu akan dikelilingi oleh para malaikat. Naam. Maka kita berharap. Ya, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar majelis kita termasuk dari majelis-majelis yang dicari oleh para malaikat. Naam. Adapun klaim atau kita menfonis majelis kita dikelilingi malaikat, maka naam, ini perkara gaib. Kita tidak boleh mengklaim karena ini perkara yang gaib. Namun kita berharap mudah-mudahan majelis kita termasuk dari yang dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian minhum, dan diantara mereka juga, diantara para malaikat, malaikatun sayyahun fil ard, ada malaikat-malaikat yang suka berkeliling, ya, suka berkeliling mencari-cari majelis-majelis zikir dan menyaksikannya. Malaikatun sayyahuna fil ard, malaikat-malaikat yang sayyah. Sayyah itu suka berkeliling, putar-putar mencari majelis atau halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmiah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tentang keutamaan majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan." yatatabba'una majalis dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang selalu berkeliling, berputar-putar mencari-cari majelis-majelis zikrullah, majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Kalau mereka tahu atau melihat atau mendapati ada majelis ilmu, majelis zikir, maka mereka pun ikut duduk bersama mereka. Ikut duduk bersama orang-orang yang ada di majelis. Wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Dan mereka pun membentangkan sayapnya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, membentangkan sayapnya sampai sayapnya itu memenuhi ruang yang ada di antara mereka dan juga langit dunia, sampai memenuhi naam antara mereka dengan langit dunia. Fa idza tafarraqu arju wa su'idu ila sama. Kalau sudah selesai majelisnya dan orang-orang yang ada di majelis tafarraqu, mereka berpisah, keluar dari majelis karena sudah selesai majelisnya, maka para malaikat arju wasu'idu ila sama, mereka pun terbang dan naik ke langit. Mereka pun naik ke langit. Qala, kemudian fayas'aluhumullah azza wa jal wa huwa alamu bihim. Sampainya di langit, maka Allah bertanya kepada mereka dan Allah maha mengetahui dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun Allah bertanya kepada mereka. Jadi bertanyanya Allah kepada malaikat bukan berarti Allah belum tahu. Allah tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, para malaikat. Min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ard. Mereka menjawab, kami datang dari hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunak. Yang mereka, hamba-hambamu itu, bertasbih kepadamu ya Allah. Dan mereka juga bertakbir mengagungkan engkau ya Allah. Dan mereka juga bertahlil mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka juga memujimu. Dan juga mereka bertanya atau meminta kepadamu ya Allah. Qala wa madza yas'aluni? Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka meminta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati? Allah berkata, apakah mereka pernah melihat jannahku, surgaku? Qalu la ya rab. Mereka menjawab, tidak pernah wahai Rabb. Enggak pernah lihat surga tapi minta surga. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kaifa law ra'au jannati? Maka bagaimana kalau seandainya mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum pernah melihat surga saja, orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka meminta jannah, meminta surga. Maka bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian para malaikat berkata lagi, wayastajirunak, dan mereka ya Allah meminta perlindungan kepada Engkau. Allah mimma yastajirunani, kemudian Allah Subhanahu wa Taala berkata, mereka meminta perlindungan apa dariku? Meminta perlindungan dari apa? Qalu minnarika ya Rabb. Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu wahai Rabb. Qala wa hawra au nari. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qala la. Para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Qala fa kaifa law ra'au nari? Kemudian Allah berkata, maka bagaimana jika mereka pernah melihat nerakaku yang penuh dengan azab dan siksa. Nas'alullah salama wal afiyah. Namun karena keimanan dalam hati orang-orang saleh, orang-orang yang beriman tentang neraka Allah dan apa yang ada di dalam neraka Allah berupa siksa dan azab, maka mereka meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, walaupun mereka belum pernah melihat neraka tersebut. Maka kata Allah, maka bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunak. Kemudian para malaikat berkata lagi, ya Allah, mereka memohon ampun kepadamu. Qala, kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahum fa a'taituhum ma sa'alu wa ajartum mimma stajaru. Aku telah mengampuni mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah mengampuni mereka dan aku berikan apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka meminta perlindungan darinya. Qala fayakulun, kemudian para malaikat berkata lagi, Rabbi fihim fulan abdun khatta inna namarra. Wahai Rabb, wahai Rabbku, di majelis itu ada si fulan. Dia itu abdun khatta'un, seorang hamba yang banyak berbuat dosa. Innama marra, hanya saja dia sekedar lewat di majelis. Lewat ada majelis, kemudian dia ikut gabung di majelis. Fajalasa ma'ahum. Kemudian hamba tersebut yang banyak dosanya ini, karena lewat melihat ada majelis, maka mereka pun gabung dan duduk bersama orang-orang yang ada di majelis. Qala, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, untuk dia pun yang ini, yang sekedar lewat kemudian mampir kemudian gabung, walahu ghafartu, kepada dia pun aku telah mengampuni dosa-dosanya. Humul qawmu la yashqabihim jalisuhum. Mereka, orang-orang yang ada di majelis, adalah suatu kaum yang tidak merugi orang-orang yang duduk dengan mereka. Fa subhanallah. Keutamaan majelis ilmu, majelis zikrullah. Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang ada di majelis. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita dengan majelis-majelis zikrullah, majelis-majelis ilmu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan di siang hari tadi. Nah, kalau kita tidak menempuh jalan-jalan, sebab-sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan sebaliknya, kita semakin jauh dari majelis ilmu, maka akan semakin jauh pula dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab yang menjadikan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika majelis ilmu adalah salah satu sebabnya, maka bersungguh-sungguhlah untuk menghadiri majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, apalagi keseharian kita yang kadang tidak terlepas dari dosa dan kemaksiatan, maka sangat merugi kalau kita terlewatkan dari majelis zikir, majelis ilmu. Rugi kita. Sudah majelis ilmunya sehari cuma sekali, terus absen, alfa, rugi. Kerugian. Maka oleh karena itu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Orang yang tadi saja sekedar lewat, kemudian gabung, ya, sekedar lewat, hamba ini hamba yang khata, banyak dosanya, sekedar lewat kemudian gabung dengan orang yang ada di majelis, Allah ampuni orang ini. Nah, maka apalagi mereka yang semangat dari awal, nah, memang khusus dari rumah datang untuk menghadiri majelis ilmu, ini keutamaan yang besar. Di samping keutamaan tadi, ya, dikeliling oleh para malaikat, kemudian diberikan sakinah, ketenangan, ya, tenang di majelis. Ya, kalau di rumah mungkin tengkar terus sama istrinya, ya. Nah, gara-gara kopi bertengkar, ya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Gara-gara anak atau yang semisalnya kadang adalah kles-kles, ya. Namun antum datang ke majelis, masya Allah, nikmat, tenteram, tenang, ya, sakinah. Karena memang ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan kepada mereka, sakinah. Jadi ya. Kalau di luar majelis sudah mulai pusing lagi, ngurusin dan mikirin hutang, ya, atau pekerjaan itu belum dilakukan, atau yang semisalnya, ya, pusing lagi. Coba antum datang pada maghrib ke majelis ilmu, insya Allah, ya, biidnillah, nazalat alaina sakinah, turun sakinah ketenangan. Nah, karena ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka saling belajar agama, mempelajari ayat-ayat Allah dan seterusnya, kecuali turun sakinah kepada mereka. Mereka terliputi rahmat dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada diantara mereka yang ditugasi untuk mencari-cari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang ketika mereka sudah mendapatkan majelis ilmu tersebut, mereka menghadirinya, ikut duduk bermajelis bersama orang-orang yang ada di majelis. Kemudian setelah itu mereka melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Dan ya, sedikit lagi. Wala ya'lamul malaikata wa asnafahum wa awsafahum illallah, dan tidak mengetahui malaikat baik jenis-jenisnya ataupun sifat-sifatnya illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Lakin ma ja'a fi nususil Qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyyah as-sahihah athbatnahu wa taqadnahu. Akan tetapi, apa yang datang di dalam nas-nas Al-Quran, di dalam ayat dan juga di dalam hadis yang sahih, maka kita tetapkan dan kita yakini. Di dalam ayat disebutkan demikian, demikian, demikian tentang malaikat. Ada yang punya satu sayap, dua sayap, tiga sayap, empat sayap, maka kita tetapkan. Kita yakini ada malaikat yang punya dua sayap, tiga sayap, empat sayap. Dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat Jibril punya 600 sayap. Kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap. Dan seterusnya. Apa yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, kita tetapkan dan kita yakini. Wa ma lam yunkar lagi. Wama lam yudkar lana namsik anhu. Dan yang tidak disebutkan kepada kita tentang ciri-ciri dan sifat-sifat malaikat, namsik anhu, maka kita tahan diri, tidak menyebutkan nam sembarangan bahwasanya malaikat itu begini-begini, bahwasanya malaikat itu jenis kelaminnya ini. Jangan. Nah, kenapa? Karena tidak disebutkan kepada kita. Namsik anhu, kita menahan diri. Tidak berkata tanpa ilmu. Wala nabahats an fihi. Mungkin dikecilin dikit ya. Baik, wala nabahats fihi, dan kita tidak membahas-bahasnya. Tidak membahas-bahasnya. Bahas penelitian bentuk malaikat. Nah, mereka seperti apa? Akhirnya lahirlah gambarnya, lukisannya. Kepalanya kuda, nah, ada sayapnya. Naudzubillah, nas'alullah salamul afiyah. Bernaam kata tanpa ilmu. Baik. Menggambar-gambar malaikat tanpa ilmu, maka enggak boleh. Enggak boleh. Apa yang tidak disebutkan kepada kita, enggak boleh kita membahas-bahasnya. Malaikat itu punya berapa kaki sih? Enggak boleh kita membahas-bahasnya, karena itu tidak disebutkan kepada kita. Kita tahan diri dari perkara-perkara yang tidak disebutkan kepada kita. Hal yang disebutkan kepada kita, maka kita tetapkan, kita yakini. Seperti tadi, Jibril memiliki 600 sayap. Kita tetapkan Jibril memiliki 600 sayap dan kita yakini karena itu ada dalam hadis yang sahih. Taib. Li'anna hadza min ilmil ghaib. Li'anna hadza min ilmil ghaib alladzi la nadkhul fihi illa bidalil. Kenapa kita harus menahan diri dari perkara yang tidak disebutkan kepada kita? Kenapa kita enggak boleh bahas-bahas tentang malaikat yang tidak sampai beritanya kepada kita? Karena ini termasuk perkara gaib yang kita tidak boleh masuk ke dalam perkara gaib kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, masih ada sisa penjelasan tentang rukun iman yang kedua ini, yaitu beriman kepada malaikat. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nah, taib, sebelum kita akhiri, karena seringnya terjadi kesalahan teknis seperti ini, mungkin untuk persiapan taklim dilakukan sebelum maghrib. Ya. Nah, cek suaranya, tesnya dan seterusnya dilakukan sebelum maghrib. Bergantian bagi ikhwah yang memiliki kemampuan dalam hal hanya yang seperti ini, sehingga tidak mengurangi jadwal taklim kita yang mestinya setengah jam full, jadinya terkurangi. Nah, barakallahu fikum. Demikian, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.